Begini dengan derita yang tiada akhir, kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar dosaku sampai ku begini. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Jadikan pegangan hidupku, katakan.